Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala Allahu jalla wa ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخوتي الكرام رحمكم الله بارك الله فيكم masih dalam ucapan Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala An-Najdi At-Tamimi dalam menjelaskan ayat Allah, dalam menjelaskan ayat-ayat Allah, yang mana ayat Allah ayatan, ada dua ayat Allah. Assalamualaikum. Ayatullah di sini bukan Khomeini, tetapi dua ayat yang disebutkan oleh beliau, yaitu kauniyah dan juga syar'iyah. Ya, ayatullah ayatan kauniyah wa syar'iyah. Ma'ana kauni ayatillah al-kauniyah wa syar'iyah? Siapa yang masih ingat tentang makna ayatullah kauniyah dan syariah? Dia masih ingat makna al-kauniyah dengan makna syariah? Ayat kauniyah adalah semua yang ada di alam ini. Ayat kauniyah yaitu al-makhlukat, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kan itu semua tadullu ala anna Allah wahidun, menunjukkan bahwasanya Allah itu satu, sebagai ayat, sebagai pertanda tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. La yusyriku ahadun fi ibadatihi wala fi mulkihi, tidak ada yang bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersekutu dalam peribadahan ataupun kekuasaan, kerajaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat syariah yaitu al-wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, baik Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, itu pun semuanya menunjukkan tentang wahdaniyyah azza wa jal, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala yanfarid, Allah Subhanahu wa taala bersendirian, baik itu dalam ibadah, penciptaan, pengaturan, penguasaan dan yang lainnya. La yusyriku ahadun, tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perihal-perihal tersebut. Maka Syekh mencontohkan di sini wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar, termasuk dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya malam dan siang. Demikian pula matahari dan bulan. Ayat apa yang dimaksud oleh beliau di sini? Wa min ayatihi, termasuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, malam, siang, matahari, bulan. Ayat apa di sini? Kauniyah, karena apa yang beliau sebutkan adalah makhluk, makhluk ya. Yang beliau sebutkan adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Kemudian beliau atafkan secara khusus mimbab atul khas al-am wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal ardhuna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan termasuk makhluk-makhluk Allah SWT yaitu langit yang tujuh, bumi yang tujuh pula, demikian pula apa yang ada pada tujuh lapis dan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, dan apa yang diantara keduanya dari langit dan bumi, atau dari lapisan pertama ke lapisan yang kedua dan berikutnya. Diantara lapisan-lapisan tersebut, di sana ada makhluk-makhluk Allah SWT yang Allah ciptakan dan Allah jadikan sebagai penghuninya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Kullu hadhihi min ayatillahi dalati ala kamalil qudrati." Semua ini menunjukkan, termasuk dari ayat-ayat Allah SWT yang tiada lain, semuanya menunjukkan terhadap kesempurnaan kemampuan Allah SWT. Kesempurnaan kemampuan Allah SWT. Tadi malam, siang, matahari, bulan, bumi yang berlapis-lapis, demikian pula langit yang berlapis-lapis sampai tujuh, makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya, di antara lapisan-lapisannya, itu semua menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah SWT, kemampuan Allah SWT, menunjukkan kemampuan Allah, kekuasaan Allah SWT maha sempurna, sehingga mampu untuk menciptakan itu semua tanpa adanya bertolak belakang atau mengalahkan satu dengan yang lainnya. Dan juga wa kamalil hikmati, itu semua pun menunjukkan tentang kesempurnaan hikmah Allah SWT. Dari sekian hikam, hikmah-hikmah Allah SWT yang Allah ciptakan, Allah tujukan, Allah inginkan dari makhluk yang sekian banyak, dari terkecilnya sampai terbesarnya, maka tentunya di sana terkandung padanya kesempurnaan hikmah Allah dalam menciptakannya. Wa kamalir rahmati, dan makhluk-makhluk tadi pun menunjukkan tentang kesempurnaan rahmat Allah, bagaimana kasih sayang Allah SWT terhadap mereka-mereka yang Allah hidupkan, Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya di berbagai macam belahan dunia, ya, lapisan bumi dan lapisan langit. Fasyamsu ayatun min ayatillah, sehingga matahari adalah pertanda dari tanda-tanda Allah SWT. Likauniha tasiru siran muntaziman badi'an, yang mana keberadaan matahari kita perhatikan, barakallahu fikum, dia berjalan siran muntaziman, dengan perjalanan yang tertata rapi, teratur. Matahari berjalan dengan perjalanan yang teratur, tertata rapi. Badi'an mundu khalaqahallahu azza wa jal. Wa ila ayya'danallahu ta'ala bi kharabil alam. Dari awal pertama kali, semenjak diciptakannya oleh Allah SWT matahari tersebut, sampai Allah mengizinkan kehancuran alam ini, maka dia, sang matahari ini, tetap berjalan sesuai dengan porosnya, teratur, tertata, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Bahkan dia bersujud tahta arsyillahi azza wa jal, di bawah arsy Allah azza wa jal, siap untuk menunggu terbitnya. Tayyib. Di timur kembali atau di barat, sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. fahiya tasiru li mustaqarrin laha, dan sang matahari ini dia berjalan, beredar, berputar, li mustaqarrin laha, sesuai dengan peredarannya, perputarannya, porosnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di surat Yasin ayat yang ke-38, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Apa fungsinya? Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari tajri. Tajri. Ya. Berputar. Berjalan. Menunjukkan yang berputar, yang berjalan itu matahari. Bukan bumi. Tanya. Karena Allah SWT sebutkan tajri. Apa yang tajri? Matahari. Tanya. Ada dalam Al-Quran, wal ardu tajri. Tanya. Bumi berjalan. Tanya. Tanya. Matahari berjalan. Li mustaqarrillaha. Ya. Sesuai dengan porosnya. Sesuai dengan perjalanannya. Untuk apa itu semua? Dzalika taqdirul azizil alim. Itu semua menunjukkan tentang takdir, ketetapan, ketentuan al-aziz, al-alim. Allah SWT yang maha perkasa, yang maha mampu untuk mengaturnya, memperjalankannya, atau menjalankannya. Dan Allah SWT yang maha tahu tentang perjalanannya. Sehingga menjadi waktu bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Wa hiya min ayatillahi ta'ala bihajmiha wa athariha. Dan matahari merupakan ayat-ayat Allah, pertanda-pertanda yang menunjukkan tentang keesaan Allah Azza wa Jal, bihajmiha wa athariha, baik dari sisi besarnya, kadarnya, ataupun dari segi dampaknya. Amma hajmuha fa'azimun kabir. Adapun bentuknya, kadarnya, matahari ini azimun kabir. Sangat-sangat besar. Tanya, azim, kabir. Maknanya sama. Agung, besar. Itu dari segi hajmuha. Bentuknya. Wa amma atharuha, adapun dampaknya, pengaruhnya, fama yahsulu minha minal manafi' lil ajsam wal asyjari wal anhari wal bihari wa ghairi dzalik. Pengaruh dan dampak dari matahari sebagai tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jal, kekuasaan Allah Azza wa Jal, karena dampaknya ini, yahsulu minha minal manafi', tercapai berbagai macam kemanfaatan, kemaslahatan, lil ajsam, baik itu untuk badan, insyaallah, bagaimana manfaat matahari untuk badan, ya, anak kecil dijemur, manfaat badannya, tanya, konon kata kedokteran tulangnya bisa lurus, ya, al-muhim itu semua manafi', kemanfaatan yang disebutkan oleh Allah SWT tidak semata Allah SWT menciptakannya illa walahu hikmah, melainkan Allah SWT menjadikannya sebagai hikmah yang sempurna, ya, sehingga manfaat salah satunya bagi badan, ya, bukan hanya anak kecil yang bermanfaat cahaya matahari untuk mereka, kita pun mungkin, ya, kedinginan, ya, kemudian kita berjemur, tanya, menggarang, ya, menjemur diri supaya hangat, bermanfaat lil ajsam, bagi badan, tanya, belum lagi yang lainnya dari terapi-terapi cahaya matahari. Tanya saja ke ahli terapi, ya, ada yang terapi mata dengan apa? Cahaya matahari. Tanya, supaya sehat katanya matanya, dia lihat matahari di pagi hari. sampai mengalirkan air mata, ya. Atau terapi-terapi yang lain. Al-muhim fihi manafi' lil ajsam, ada manfaatnya bagi badan-badan kita. Sehingga antum lihat badan-badan yang kurang tertuju matahari, ya, yang tidak tertuju matahari, bagaimana kondisinya? Beda kan? Dari segi kekuatan, ya. Orang yang tidak tertuju matahari ini kebanyakan loyo. Kebanyakan loyo. Berbeda dengan orang-orang yang dia sering tertuju matahari, atau bahkan Masya Allah bekerja di bawah terik matahari, ya, memberikan kebugaran bagi tubuh, kekuatan fisik tersendiri. Demikian pula wal asyjar, bagaimana manfaat matahari bagi tumbuhan, sama. Tumbuhan dengan manusia ada kesamaannya. Bagaimana manusia dengan tumbuhan yang kurang terkena sinar matahari? Ya. Tumbuhan pun apa? Kurus, melengkung, ya, enggak subur kelihatannya. Seperti itu. Betul-betul manfaat yang Allah SWT sediakan. Ya, sehingga antum lihat, kalau antum punya tanaman, antum bercocok tanam di tempat yang tertuju matahari dengan tempat yang tidak tersinari matahari, bagaimana perbedaan tumbuhan tersebut? Itu bisa membuktikannya. Ya. Belum lagi manfaat-manfaat yang lain yang Allah jadikan matahari manfaat bagi tumbuhan. Demikian pula wal anhar, untuk sungai-sungai. Ya. Mereka mengalirkan air-airnya. Dan manfaat yang lain dari matahari. Itu semua dampak, pengaruh dari matahari. Wal bihar, demikian pula lautan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Dari makhluk-makhluk Allah SWT, mereka mendapatkan athar, dampak dan pengaruh dari makhluk Allah SWT, yaitu diantaranya matahari. Fa'idha nazarna ila syamsi, maka kata Syekh Al-Utsaimin Ta'ala, jikalau kita perhatikan, kita melihat matahari, hadhil ayatul azimatu, maka sungguh matahari ini merupakan ayat Allah SWT yang besar. Ma madal bu'di alladhi bainana wa bainaha, jauhnya jarak antara kita dengan matahari tersebut. Wa ma'adhalik, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan jauhnya kita dengan matahari, fa innana najidu hararataha, kendatipun jauhnya kita dengan matahari, tetapi tetap kita mendapatkan panasnya. Ya, menunjukkan matahari adalah makhluk Allah SWT yang besar. Ya. Sehingga kendatipun jauh antara jarak kita dengan matahari, tetap panasnya ini terasa. Bahkan apa? Sebagian orang tidak kuat dengan panasnya. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadda al-harru fa abriduhu bis-salah. Fa inna shiddat al-harri min fayhi jahannam." Ya, jikalau cuaca udara sungguh sangat panas, maka dinginkanlah. Tunggu sampai masuk waktu dingin, ya. Sehingga kerjakan sholat ketika waktu tersebut, yaitu zuhur, boleh untuk diakhirkan. Idza ishtaddal harru, jikalau cuaca sangat panas. Fa inna shiddatal harri, alasannya kata Rasul, karena panas yang sangat ini merupakan hembusan dari neraka. Hembusan dari neraka. Insyaallah tanah atau debu yang diinjak itu bisa panas. Dengan apa? Athar. Ya, pengaruh dari matahari. Padahal jauh jaraknya. Merupakan ayat Allah SWT yang sangat luar biasa. Ya. sampai antum mungkin dengar bagaimana kisah di antara para pencari hadis, ada yang mereka copot kulit-kulit kakinya, copot kukunya, dikarenakan mereka berjalan di atas panasnya padang pasir, yang menyebabkan terkelupas kulit-kulit kaki mereka dan kukunya. Ya. Seolah-olah berjalan di atas pasir yang berarti dipanaskan di atas kompor ataupun pembakaran. Padahal apa? Dari cahaya matahari. Menunjukkan bahwasanya hadhil hararatul azimah, panas yang terkandung pada matahari ini sungguh sangat besar. Itu ketika kita melihat kejauhan tetapi masih memberikan asap, dampak pengaruh yang kuat. Thumanzur, kemudian perhatikan lagi, lihat lagi, kata Syekh, supaya lebih menambah pengetahuan kita dan pemahaman kita tentang Allah Azza wa Jal, penciptanya. Mada yahduthu fiha minal idha'atil azimati, apa yang terjadi dari pengaruh cahaya yang sangat besar yang ditimbulkan oleh matahari. Lihat lagi tadi, panasnya pun walaupun jauh terasa. Cahayanya sekarang, cahayanya yang sungguh sangat terang dan menerangi alam ini. Waja'alna sirajan wahhaja, kamu jadikan, kata Allah SWT, siraja, siraja, cahaya, wahaja, yang terang benderang, matahari, bulan, Allah jadikan sebagai siraja, wahaja. Allati yahsulu biha tawfiru amwalin kathirah ala nas, yang dengan cahaya matahari tersebut tercapailah berlimpah harta yang banyak di sisi manusia. Iya. Dengan cahaya matahari, masya Allah, sebagian manusia mendapatkan limpahan harta yang banyak. Iya tidak? Tuang baso, karena panas, orang-orang apa? Beli bakso, es kelapa laku, laku juga. Kenapa? Karena panasnya tadi. Tukang kipas angin, tukang AC laku. Dengan adanya apa? Cahaya matahari, panasnya. Orang bekerja, masya Allah, luar biasa, tenang. Kenapa? Karena adanya cahaya matahari. Adanya cahaya matahari yang sangat luar biasa menerangi dia, memudahkan dia untuk bekerja. Ya. Memudahkan dia untuk bekerja, untuk mendapatkan harta, untuk mencari ma'isyah. Dengan adanya bantuan dari Allah SWT berupa cahaya matahari. Fa innan nasa fi an-nahari yastaghnuna an kulli idha'atin. Maka perhatikan ayuhal ikhwah rahimani rakumullah, kata Syekh rahimallahu taala, sesungguhnya manusia di siang hari mereka mencukupkan diri dengan cahaya matahari, tidak butuh cahaya-cahaya yang lain. Tidak butuh dengan cahaya-cahaya yang lain. Masyaallah. Kecuali antum mungkin yang bekerja di ruangan, karena ruangan tersebut gelap. Ya. Tetapi keumuman manusia yang mereka bekerja, ya, tukang bangunan, apa ada mereka sampai bawa senter di siang hari, ya, untuk menyalakan lampu. Ya, setakunun. Ankul diketahui, mereka tidak butuh cahaya-cahaya yang lain. Mencukupkan diri dengan cahaya matahari dalam bekerja. Ya. Dari berbagai macam jenis pekerjaan, yang dihadapi oleh kita. ويحصل بهذا مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم, sehingga dengan hal itu tercapailah kemaslahatan yang sangat besar bagi manusia dengan melimpahnya harta yang mereka peroleh. ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها, maka hal ini terhitung, teranggap, termasuk dari sekian ayat-ayat Allah yang kita tidak bisa mengetahuinya kecuali hanya sedikit saja. Kita hanya mengetahuinya sedikit saja dari hikmah Allah SWT menciptakan matahari, tidak banyak. Maka jika kita mendalam sampai ke situ, itu semua akan menghantarkan al-iqrar birububiyatillah ta'ala thumma biuluhiyatihi, kita menetapkan rububiyah Allah, meyakini Allah lah penciptanya, penguasanya, pengaturnya, yang setelah itu akan menghantarkan kita bahwasanya Allah lah zat yang berhak untuk diibadahi. Qala rahimahu ta'ala kadzalikal qamaru, demikian pula bulan, min ayatillahi azza wa jal, termasuk dari tanda Allah SWT yang menunjukkan tentang Allah SWT khaliquha, penciptanya, wa mudabbiruha, penguasanya, pengaturnya, haitsu qaddarahu manazila likulli lailatin manzilatan, yang mana Allah SWT tetapkan pula bulan ini sesuai pada porosnya, ya, pada perputarannya. Setiap malam dia menjalani perputarannya, porosnya yang sudah Allah tentukan. Tidak ada nyimbang, ya, ke jalan lain, ke poros yang lain. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal arjunil qadim. Allah SWT firmankan surat Yasin ayat yang ke-39. Dan demikian pula bulan, qaddarnahu manazil, kami tetapkan sesuai dengan manazilnya, porosnya, perputarannya, peredarannya, hatta 'ada kal arjunil qadim, sampai akhirnya kembali seperti tandan yang sudah bengkok, yang sudah kering, ya, tandan kurma. Tahu tandan? Tandan tuh beli pisang satu tandan dan satu sisir. Itu namanya tandan, yang kayak tongkat. Terbayang tandan? Tukang pisang hafal satu tandan, berapa apa satu tandannya? Apa sundanya tandan? Sama manggar. Manggar mah kelapa. Kalau pisang satu manggar pisang. Tidak ada silahnya memang. Turui. Hah? Turui. Turui. Turui. Kalau manggar itu biasanya selain pisang, manggar kelapa, manggar kurma, ya, jambe, ya, seperti itu. Maka diibaratkan ketika matahari awal datang, kalau rujun, sama seperti tandan yang bengkok, yang mengering. Untuk perhatikan tadi, pisangnya semua disisiri, ya, diambilin, tinggal tadi si tandannya ini. Dia semakin kering semakin mengkerut, semakin bengkok, ya, semakin kering semakin bengkok. Apalagi kurma, ya, pelapah kurma itu, tandan kurma tadi, manggaran kurma, kalau diambil maka semakin kering semakin bengkok. Maka itu perumpamaan kata Allah, ya, perumpamaan bulan terbit pertama kali seperti itu bengkok, seperti bulan sabit ini, ya, kemudian sempurna, qadarnahu manazil, sesuai dengan perputarannya, ya, sempurna, ayamul bayd. Kemudian hatta ada kal urjunil qadim, balik lagi seperti manggaran, ya, tandan yang kering, yang bengkok, sabit, seperti itu. Fahuwa yabdu saghiran thumma yakbur ruwaidan hatta yakmula thumma ya'udu ila naqsi. Sehingga yang namanya bulan berbeda dengan matahari. Kalau bulan ini yabdu saghiran, awal pertama kali muncul kecil, sabit, kemudian membesar, yakbur ruwaidan sedikit demi sedikit, ya, bertahap, tidak langsung besar kalau bulan ini, ya, tetapi sedikit, ya, seperti garis saya set ketika penentuan di awal bulan, hilal namanya, ya, hilal, dari hilal dia naik menjadi apa, qamar, ya, istilahnya, ya, kalau kita kan qamarun bulan, ya, seperti itu. Jadi tahapannya ini disebut hilal ketika masih berbentuk sabit. Naik semakin sempurna disebut qamar. Disebut qamar. Kemudian akan kembali lagi menjadi sabit kembali. Hatta yakmula, sampai sempurna, membesar sempurna, besar menjadi ayamul bayd, hari-hari terang, sempurna. Sama ya'udu ila naqsi, kemudian balik lagi ke semula. Wa huwa yushbihul insan, dan bulan ini ada poin yang dia menyerupai manusia. Dari sisi mana? Haitsu annahu yukhlaqu min dha'fin. Sisi kesamaannya dengan manusia bulan ini, yang mana bulan dengan manusia sama-sama diciptakan dari kondisi lemah. Kondisi kecil menjadi besar, kemudian lemah kembali. Ya, ada kemiripan dengan manusia. Sama-sama dicipta kecil, lemah, membesar, sempurna. Hatta balagha asyuddahu wastawa. Sampai dia masuk dewasa, sempurna. Fa khalaqa wa sawwa. Kemudian apa? Kembali. Ya. Sehingga Allah SWT khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta dalam kondisi lemah. Ini kemiripannya. Yukhlaqu min dha'fin thumma la yazalu yartaqi min quwwatin ila quwwatin. Kemudian dicipta dari yang lemah, naik, semakin kuat. Itu persis dengan perjalanan bulan, ya, manusia dengan perjalanan bulan. Hatta ya'uda ila dha'fi marratan ukhra, sampai di kali yang lain kembalilah ke masa kelemahannya. Seperti bulan, manusia pun kembali ke masa kelemahannya, ya. Manusia dari tidak bisa merangkak, kemudian merangkak, kemudian belajar berdiri, kemudian berdiri, jalan, kemudian lari. Maka manusia kembali lagi. Ya. Manusia kembali lagi berdiri. Habis berdiri, lemah lututnya, merangkak. Lemah badannya semua, terkapar. Ya. Di pembaringan, digotong-gotong, dipangku, seperti bayi lagi kan, seperti lemah lagi, tapi makan jadi bubur lagi, ya, maka juga seperti anak kecil lagi, dibubur lagi. Itu kondisi kemiripan, ya, bulan dengan matahari, ya, bulan dengan manusia. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, Maha Suci Allah SWT sebagai pencipta yang terbaik. Dengan hikmahnya Allah SWT memberikan, ya, hikmah-hikmah yang sangat sempurna. Dan keduanya Masya Allah menerangi manusia di berbagai macam belahan dunia. Bukan berarti bulan atau matahari milik kita saja orang Indonesia atau kita saja orang Bekasi. Ternyata dimiliki pula oleh selain Bekasi, bahkan selain Indonesia. Seolah-olah bulan itu ada di mana-mana. Bintang pun demikian, matahari pun demikian. Tetapi bukan berarti di mana-mana, karena saking besarnya ciptaan Allah ini. Kita saja yang melihat kecil, tetapi bentuk besarnya tadi bisa menyinari berbagai macam belahan dunia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga ini masya Allah pentingnya untuk kita tadabbur, menelaah, meneliti ayat-ayat Allah mendalam. Jangan cuma gitu. Seorang menganggap aneh, bisanya terheran-heran saja dengan ayat-ayat Allah. Tapi tidak dipikir lebih mendalam, tidak berupaya untuk mempelajari dari hikmah yang Allah SWT menciptakannya, sehingga akan menarik dia, mengantarkan dia ila ma'rifatillah, untuk dia mengetahui Allah SWT. Sehingga dia tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami ayat-ayat tadi. Sehingga jalan-jalannya kita umpamanya disertai dengan tadi. Jangan kalah dengan orang-orang pecinta alam. Pecinta alam, alasan mereka. Tapi sembari kita mempelajari dari ayat-ayat Allah SWT. Camping mungkin di gunung, ya, atau di tempat-tempat lain. Bukan hanya karena ingin lihat curug parang kritis saja. Jadi pelajari, masya Allah. Allah SWT menciptakan curug ini, apa hikmahnya? Jalan-jalan ke gunung, kawah. Ya. Mungkin situ ada air panas, apa hikmahnya? Tanya. Jadi bukan untuk refreshing semata, tapi jadikan makhluk-makhluk Allah ini sebagai sarana untuk menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan memahaminya. Ya. Maka itulah fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada tanda-tanda dari apa yang Allah ciptakan di bumi ini. Tapi tadi kebanyakan manusia la ya'lamun, walakin aktsarun nas la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab.